Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita melalui radio kesayang kita, Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita karena kita selalu berusaha untuk mengkaji firman-firman-Nya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang-orang yang selalu berusaha untuk memudahkan Al-Qur'an di dalam kehidupan ini. Para pendengar rahimakumullah, kita pada hari ini akan mengkaji ayat 100 dari surah An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina umbi'i musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara tentang syaitan. Di dalam ayat terdahulu Allah sudah mengatakan bahwa innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah dengan tegas menggambarkan bahwa setan tidak punya kekuasaan sedikit pun terhadap orang-orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Nah, di dalam ayat pembahasan kita pada hari ini Allah menjelaskan hal yang sebaliknya, bahwa innama sultanuhu, setan punya kekuasaan, setan punya kuku, setan punya taring. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang yatawallawnahu, yaitu orang-orang yang malah menjadikan setan itu sebagai pelindung mereka. Wallazina hum bihi musyrikun, dan bersikap syirik atau melakukan tindakan-tindakan syirik serikat dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan tuhan-tuhan lainnya. Ada dua golongan orang yang akan dikuasai oleh setan. Yang pertama adalah yatawallawnahu. Ini tingkatan-tingkatan yang sudah paling tinggi ini, yang sudah pasti akan berada di dalam cengkeraman setan. Yatawallawnahu, yaitu orang-orang yang malah menjadikan setan sebagai pelindung mereka. Tidak susah bagi setan untuk menggoda mereka habis-habisan lagi, karena mereka sudah dengan sendirinya menjadi mengakui setan itu sebagai pelindung mereka. Ya, makanya dalam ada satu kisah bahwa setan itu dia tidak lagi perlu capek-capek menggoda orang-orang yang memang minum-minuman keras di tempat-tempat perjudian, orang-orang yang berada di tempat-tempat permainan yang melupakan dirinya dengan Allah. Tapi setan akan berusaha keras mencoba untuk menggoda orang-orang yang ada dalam masjid, orang-orang yang sedang belajar, ya, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kebaikan, bekerja di kantor misalnya. Ini semua membuat setan harus ekstra keras, memberikan yang terbaik, melakukan perjuangan sampai titik darah penghabisan untuk menggoda orang-orang seperti ini agar jangan berkelanjutan di dalam melakukan tindakan kebaikannya. Yang di dalam masjid pelan-pelan akan digiring setan keluar, atau dengan cara membuat keberadaan orang tersebut di masjid tidak bernilai pahala. Di masjid tapi gosip, di masjid tapi ternyata main-main. Orang yang sedang belajar itu akan digoda oleh setan bagaimana supaya agar orang ini jangan belajar. Itu makanya sekarang ini banyak anak-anak yang anak-anak sekolah yang pada cabut dari sekolah. Ya, ini artinya inilah hasil godaan setan itu. Kita bisa melihat di PlayStation, kita melihat di mana-mana, di mall-mall, anak sekolah, jam sekolah ternyata tidak berada di sekolah, tapi yang lebih parahnya lagi tidak ada orang yang mengingatkan si anak ini tadi untuk kembali ke sekolah. Semua menganggap itu tugas sekolahnya, semua menganggap itu adalah tugas gurunya, ya. Walaupun tidak senang, tapi tidak ada yang mengingatkan mereka, tidak ada satu badan atau keamanan yang khusus mengurusi anak-anak sekolah. Yang ada kita lihat di televisi misalnya, ada pamong praja yang lagi melakukan razia terhadap anak-anak sekolah. Ya, tapi itu pun sifatnya hanya temporer saja, untuk waktu yang khusus saja. Sedangkan di waktu yang lain tidak dilaksanakan, sehingga akhirnya orang tidak akan jera untuk bolos dari sekolah. Para pendengar rahimakumullah, mungkin ini sementara prolog singkat, karena bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang akan menjelaskan lebih panjang lebar lagi tentang keterangan ayat yang ke-100 dari surah An-Nahl. Silakan Ustaz Fajrul. Iya, kita masih bercerita ya, Ustaz Perdana, tentang tentang setan, yang mana telah diawali ayat dari ayat 99 tadi. Sangat jelas Allah dengan firman-Nya mengatakan bahwasannya orang-orang yang beriman, yang bertawakal kepada Allah, setan tidak akan pernah menjamah wilayah tersebut, karena sudah memang jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan dari surat As-Sad, mungkin telah disinggung tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi 'izzatika la'awiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Artinya apa? Demi kekuasaan Engkau ya Allah, saya akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, ya, di antara mereka. Mukhlis di sini adalah orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan kebiasaan setan, kalau dia itu bersumpah, selalu mengucapkan sumpahnya yang sesuai. Dia tidak pernah mengatakan dengan kekuatanku, karena Allah adalah Maha Perkasa. Tidak pernah memakai kata-kata tersebut. Tidak juga dengan argumen saya akan memperdaya makhlukmu. Akan tetapi dia tahu setan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang perkasa. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Perkasa dan tidak dapat dikalahkan. Makanya kalau kita melihat dari ayat ini yang baru saya bacakan tadi, fabi izzatika, setan pun masih menyebutkan kekuasaan ataupun keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah semua atas izinnya. Maka kalau kita cermati di sini, setan itu adalah mempunyai kelemahan. Kelemahannya kapan? Ketika dia berhadapan kepada Allah, ketika dia ucapkan janjinya itu kepada Allah, dia memakai dengan bahasa dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Tidak pernah ia bersumpah dengan memakai demi kekuatan kami, itu tidak pernah. Karena mereka setan ini pun walaupun sudah betul-betul melanggar perintah Allah, dia masih mengakui zat Allah yang Maha Kuasa. Maka sangat ironis sekali kalau kita melihat manusia itu sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dari ayat ini, setan saja masih mengakui kekuasaan Allah, kenapa manusia lebih daripada setan? Maka banyak sekali sekarang ini anekdot-anekdot mengatakan orang-orang yang melempar jamarat itu, malah setan itu sekarang senang. Karena apa? Karena ia melihatnya melempar itu kelakuannya lebih daripada setan. Nah, inilah yang sangat bahayanya. Ketika seseorang itu melaksanakan ketaatan kepada ibadah, tapi dia tidak dilihat dari segi itunya, tapi Allah itu Maha tahu, dia itu lebih gawat daripada setan yang sesungguhnya. Maka kita haruslah berhati-hati. Berhati-hati kita ini cukuplah kita beriman kepada Allah sepenuhnya dan bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Artinya kita tidak susah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Tinggal kita melaksanakan. Ketika datang waktu salat, salat kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Supaya apa ini? Supaya tidak menjadi pikiran kita. supaya kita ini tenang, sehingga kita mendapatkan ketenangan itu dan mudah kita melaksanakan rencana-rencana kita lainnya yang sudah kita perbuat. Tapi kalau manusia itu pikirannya seperti yang Ustadz Perdana bilang tadi, kacau ataupun galau, sehingga dia tidak mampu untuk berbuat hari itu lebih maksimal lagi. Itulah pentingnya ketika kita betul-betul beriman kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, seperti apa setan mampu menggoda manusia? Gambaran sederhananya seperti ini. Seperti orang yang sehat dengan orang yang sakit. Kalau tubuh kita sehat, kita menjaga makanan dengan baik, maka penyakit akan sulit untuk mengenai kita, akan sulit untuk menyerang kita. Ya. Tetapi kalau ternyata tubuh kita berada dalam kondisi tidak baik dan makanan yang kita makan adalah makanan yang tidak baik, maka penyakit akan mudah untuk menyerang kita. Bahkan influenza yang lemah sekalipun akan bisa mengenai kita. Konon lagi penyakit-penyakit berat yang lainnya. Inilah gambaran tentang kekuatan dan kelemahan setan. Allah sudah menggambarkan bahwa ketika ada orang-orang yang malah menjadikan setan sebagai pelindungnya, menjadi walinya, atau orang-orang yang melakukan tindakan syirik dalam kehidupannya, itu sama saja seperti gambarannya orang yang tubuhnya lemah, ya. Tidak perlu lagi harus ekstra keras setan untuk menjatuhkannya, dia sudah jatuh sendiri dan akhirnya akan menyesal nantinya. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun, maka mereka ini adalah orang-orang yang seperti memiliki tubuh yang kuat, sehat, memakan makanan yang baik, maka setan akan lemah berhadapan dengan orang ini dan tidak akan mampu untuk menggodanya, karena di samping menjaga dirinya, dia juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari jalan keburukan, dari jalan kegelapan menuju kepada jalan yang terang. Sebaliknya, adapun orang-orang yang kufur, tidak beriman kepada Allah, pelindung yang mereka jadikan sebagai pelindung adalah setan, yang kelak akan mengeluarkan mereka dari yang baik kepada yang buruk, dari keterangan menuju kepada kegelapan. Kita tinggal memilih mau di pihak yang mana, tapi yang jelas Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang taat kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saat senang mengisi.